Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Bab wujub taharati lis-salah. Qala haddatsana Sa'id ibn Mansur wa Qutaybah ibn Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari wa lafdh li-Sa'id qalu حدثنا أبو عوانة عن سماك ابن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله ابن عمر على بن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا بن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور wala sadaqatun min gululin wa kunta 'ala al-basrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwati fillah, lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Muslim, kitab At-Tahara, bab wujubi At-Tahara lis-salah, bab wajibnya bersuci sebelum salat. At-Tahara dibagi dua, ada At-Tahara Sughra, ada At-Tahara Al-Kubra. Ada taharah kecil, dialah wudu, menghilangkan hadas dengan wudu. Ada taharah kubra, dialah mandi, menghilangkan jinabat dengan mandi. Orang itu wajib bersuci manakala dia akan mengerjakan salat atau amalan-amalan yang membutuhkan padanya taharah, seperti tawaf, bersuci daripada hadas. Bila hadas adalah hadasun asghar, hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan di mana seorang tidak boleh salat karena terhalang dengan sebab adanya hadas. Seperti ya, setelah buang air besar, buang air kecil, buang angin, tidur yang membuat akalnya hilang. Ya, maka orang ini dikatakan berhadas. Tak boleh melakukan salat sampai dia menghilangkan hadas kecil itu dengan berwudu. Adapun hadas besar adalah peristiwa di mana seorang terhalang salat karena dalam keadaan junub, jinabat, setelah bercampur dengan keluarganya, atau perempuan dalam kondisi haid dan nifas. Manakala suci daripada haid dan nifasnya, tak boleh mengerjakan salat sampai dia mengerjakan At-taharatul kubra. Ya, tahara besar dengan mandi, dengan niat untuk menghilangkan tentunya hadas besar. Kedua-duanya dibutuhkan padanya niat. Dan tahara sughra ini masuk dalam tahara kubra. Artinya bila seseorang dalam kondisi hadas besar, ketika dia menghilangkan hadas besar dengan mandi, maka tak perlu dia berwudu, cukup baginya mandi besar, hadas besar. Masuk dalamnya hadas kecil, masuk dalamnya taharah sughra. Ya, sekiranya dia jinabat, masuk ke dalam sungai, mandi, kemudian keluar, cukup baginya untuk mengerjakan salat tanpa harus berwudu. Ya, kembali kepada hadis ini. Berkata Imam Muslim rahimahullah, dan dia menyebutkan dalil sanadnya dari Mus'ab bin Sa'ad. Mus'ab bin Sa'ad berkata, "Dakhala Abdullah bin Umar 'ala ibn Amir." Abdullah bin Umar masuk membezuk Ibnu Amir. Ibnu Amir adalah salah seorang gubernur yang ditunjuk untuk menjadi penguasa, gubernur di negeri Basrah. Basrah adalah negeri ya yang berada di Irak. Ada dua kota besar di sana, Basrah dan Kufah. tengah-tengahnya namanya wasit. Ini adalah kota-kota besar yang dibuka di masa Umar bin Khattab. Umar yang ya menghidupkan negeri tersebut, menjadikannya kota Basrah dan Kufah. Ini dua negeri yang begitu terkenal. Bahkan mereka memiliki ulama-ulama yang mereka berselisih dalam banyak bab, dalam perkara nahwu. Manhajnya Kufiyin berbeda dengan manhajnya Basriyin. Perselisihan nahwu yang paling kuat antara dua negeri ini, Basr dan Kufah. Jadi Ibnu Amir ini adalah penguasa di Basrah. Ketika Abdullah bin Umar mengunjunginya, maka dia meminta Abdullah bin Umar untuk mendoakannya. Faqal, dia berkata, ala tad'ullaha li, mengapa engkau tidak meminta kepada Allah agar Allah menyembuhkanku? Ini menunjukkan bolehnya meminta doa kepada orang yang dianggap saleh. Dan ini adalah jenis tawassul yang dibolehkan. At-tawassul al-masyru', tawassul dibagi tiga yang dibolehkan. Bertawassul dengan menyebutkan nama Allah dalam doanya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Razzaq, urzuqna. Ini yang pertama, dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Allah mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoa dengannya. Yang kedua adalah bertawassul dengan amalan salih yang diperbuat seseorang. Ya Rabbana innana amanna, ya Allah kami telah beriman, itu amal salih. Faghfir lana dhunubana, ampunkanlah dosa-dosa kami. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an amin rabbikum fa'aman, Allah kami mendengar penyuru yang menyuru agar beriman, kami pun beriman. Setelah itu dia berdoa, bertawassul dengan amalan saleh. Yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang saleh yang hidup, yang hadir bersamanya, yang dia minta. Jadi Ibnu Amir mengetahui keutamaan tawassul dengan doa orang saleh. Dia berharap daripada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, untuk mendoakannya. Ala tad'ullah li, mengapa engkau tidak meminta kepada Allah, atau memintakanlah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku? Ya Ibn Umar, wahai Ibn Umar, mengapa engkau tidak berdoa untuk wahai Ibn Umar agar Allah menyembuhkanku? Ya. Dan kita, manakala kita mengunjungi orang sakit, kita disunnahkan untuk mendoakannya. Minimal kita mengatakan la ba'asa tuhurun insyaAllah, tak mengapa, semoga ini akan mencuci dosa-dosamu, tuhurun insyaAllah. Ya, bila mana kita bisa merukyah, maka dirukyahlah. Ya, minimal ucapkan Allahumma Rabban Nas adhibil ba'asa, atau adhibil ba'asa Rabban Nas, ya Allah, Tuhannya manusia sembuhkan. Antas syafi, engkau lah sang penyembuh. La syifa'a illa syifa'uka, tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Syifa'an la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak menghilangkan, yang tidak menyisakan sakit. Ini lafaz ruqyah yang minim. Ya, dibaca kepada orang yang sakit, atau dibaca manakala kita sakit. Meruqyah itu bisa dengan membaca di hadapan orang sakit ruqyah-ruqyah syar'iyah yang datang daripada Quran maupun sunnah. Ya, bisa dengan ditiupkan di tangan. Ya, kemudian disapukan ke tempat yang sakit. Bisa ditiupkan di wadah air, lebih utama zam-zam atau zaitun dan semacamnya. Kemudian dioleskan di tempat yang sakit, atau disapukan jika itu dalam tangan ke tempat yang sakit. Bisa juga dengan meletakkan tangan di tempat yang sakit sambil membaca ruqyah-ruqyah yang syar'i. Pegang tempat yang sakit, bacakan Al-Fatihah, bacakan Allahumma Rabban Nas adibil ba'asah dan semacamnya. inilah ruqyah syar'iyyah. Ini baca seseorang yang datang ketika melihat orang sakit atau meruqyah dirinya sendiri. Ya, adapun meminta diruqyah makruh, tak disukai, walaupun dibolehkan. Qala, maka Abdullah bin Umar menjawab ketika dimintakan untuk membacakan doa, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, la tuqbalu salatun mi ghairi tuhurin, tidaklah diterima salat tanpa bersuci. Ya, orang yang salat tanpa berwudu salatnya tak sah, atau tanpa tayamum salatnya tak sah. Wajib bagi dia berwudu. Jika tak bisa berwudu karena ketiadaan air, atau ada air tapi tak bisa menggunakan air, terhalang adanya uzur, penyakit dan semacamnya, ganti dengan tayamum. Bila dia salat tanpa wudu, maka salatnya tak sah dan dia melakukan dosa besar. Sebagian mengatakan dia kafir karena bermain-main dalam salat, sebagaimana mazhabnya Hanafiyah, orang yang salat tanpa wudu kafir bagi mereka karena dia bermain-main dengan salat. Adapun jumhur mengatakan tak kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Ya, bila mana tak ada air, tak ada juga debu, tak ada apapun untuk dijadikan sarana berwudu, maka mazhab yang sahih, dia mengerjakan salat walaupun tanpa dengan berwudu dan tanpa bertayamum kalau tak memungkinkan. Karena itu kemampuan, dan kita disuruh bertakwa sekemampuan. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Itu yang dia mampu. Kondisi sakit, tak ada orang yang dapat diharapkan mewudukannya, teman-temankannya, tak bisa dia bergerak, bertayamum pun tak bisa. Ketika tetap salat walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum, menurut pendapat yang paling sahih. Sebagian mengatakan dia ya mengerjakan salat berniat salat sunnah, nanti ketika ada kesempatan berwudu dia niat salat wajib, dia qadha, dia ganti. Ya, tapi pendapat yang rajih, kerjakan dan tak perlu mengqadha ulang, tak perlu mengganti, tak perlu meniatkan salat sunnah, tetap salat fardu karena itu yang dia mampu. Maka berkatalah Abdullah bin Umar kepada Ibnu Amir, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak diterima salat tanpa suci, tanpa bersuci, tanpa berwudu, wala sadaqatun min ghulul, dan taklah diterima Allah sedekah dari harta haram. Ghulul adalah harta yang diambil seseorang dari harta rampasan perang yang belum dibagi-bagikan. Dalam Islam, jika terjadi peperangan, kaum muslimin menang, maka harta rampasan perang dikumpulkan. Ya. Kemudian harta tersebut dibagi-bagikan. 1/5 kembali kepada milik Allah dan Rasulnya. Al-Khumus adalah saham Nabi dan untuk kerabat-kerabatnya, nafkah Nabi. Dan untuk Baitul Mal, 4/5 dibagi-bagi kepada para pejuang, mujahidin. Maka bila diambil harta ini tanpa sepengetahuan pemimpin peperangan, disebut ghulul. Dan ghulul adalah merupakan pengkhianatan dalam Islam. Ya, yang akan terancam pelakunya masuk neraka. Harta haram ini ghulul, jika diambil kemudian disedekahkan, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hasil hartanya dari hal-hal yang haram, bekerja di sektor-sektor yang haram, di bank konvensional menerapkan sistem riba, di perpajakan dan semacamnya, bila mana mereka bersedekah, tak diterima Allah sedekahnya. Ya, atau orang yang bersedekah dari mencuri, dari membegal dan semacamnya, korupsi, Allah tak menerima sedekahnya. Artinya sia-sia saja sedekahnya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah zat yang baik tidak menerima kecuali yang baik. Harta yang didapatkan dari jalan haram itu harta tak baik. Maka bila mana dipakai untuk sedekah, sia-sia, tak diterima Allah. Digunakan untuk haji, sia-sia, tak diterima Allah hajinya. Ada orang haji tapi dengan korupsi, pulang dari bandara, turun dari bandara, subhanallah, pulang haji, turun dari bandara, dijemput langsung KPK, masuk penjara. Ini haji dengan harta yang haram, tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat, ya, harta yang haram tak bisa dizakati. Yang bisa dizakati adalah harta yang didapatkan dengan jalan yang halal. Ya, jangan dianggap aku korupsi 2 miliar nanti keluarkan zakatnya 2,5%. Tak bisa. Tak ada guna. Sebagaimana orang tak guna salat bila dia tidak berwudu, maka tak guna bersedekah bila hartanya haram. Ya, Abdullah bin Umar tak mau mendoakan Ibnu Amir, dan dia katakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, tak diterima salat dari orang yang tidak bersuci dan sedekah dari harta yang haram. Wa kunta ala al-Basrah, dan engkau pernah menjadi pejabat di negeri Basrah. Apakah itu hadis dengan ucapan wa kunta al-Basrah? Bahwasanya pejabat-pejabat Basrah terkenal tukang korup. Pejabat-pejabat Basrah itu banyak hartanya bukan dari jalan yang halal, mengambil harta rakyat dengan jalan kezaliman. Mereka mengabaikan hak Allah, mereka mengabaikan hak-hak makhluk. Ya, sebagaimana tak ada guna sedekah daripada harta yang haram, tak guna aku doakan untukmu kebaikan, karena hartamu harta haram. Kalaupun aku berdoa, enggak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk pembelajaran kepada Ibnu Amir, agar dia bertobat daripada dosa-dosanya. Ya, seolah-olah Ibnu Amir mengatakan, sia-sia aku doakan, hartamu harta haram. Yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala doa dari orang hartanya halal. Ya, Nabi menyebutkan tentang seorang yang berjalan jauh, Ash'atha aghbara, berdebu, rambutnya kusut masai, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini kondisi orang yang sangat memungkinkan diterima doanya, sedang musafir dalam keadaan hina, rambut kusut masai, berdebu, ya, mengangkat tangannya ke langit. Ya, ini sebab-sebab Allah kabulkan doa. Kemudian dia bertawassul dengan nama Allah, mengatakan Rabb, Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Apa kata Nabi SAW? Mat'amu haram, sementara makanannya haram, mashrabuhu haram, minumannya haram, wa qudhiya bil haram, dan dia pun tumbuh besar dari harta yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana dikabulkan doanya? Ibnu Umar mengingatkan kepada Ibnu Amir, kau minta saya mendoakanmu, hartamu itu bersumber daripada harta-harta yang haram, bagaimana aku doakan engkau? Ya, alangkah mengerikan para penguasa-penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk, ya, dirinya dengan jalan kezaliman. Orang berebut menjadi penguasa agar kaya raya, padahal itu mencelakakan dirinya. Allahu Akbar. Mereka, ya, dengan kekuasaan meniati harta rakyat dengan jalan yang haram. Mereka korupsi harta rakyat. Ketika banyaknya pejabat-pejabat tersandung perkara masuk KPK, itu enggak ada apa-apa dengan negeri akhirat. Ya, lihatlah bagaimana Umar mengatakan kepada Ibnu Amir, itu apa aku doakan kau? Engkau dalam jadi pejabat di Basrah. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi afana mimma btulu bih. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan kita daripada ujian yang Allah menguji mereka dengannya. Apa? Jabatan. Itu ujian, itu fitnah, gila jabatan. Ya, alhamdulillah. Tak jadi anggota dewan tak ada masalah. Walaupun jadi dewan guru tak ada masalah. Dewan guru tak ada masalah. Ya. Yang penting selamat. Dan jabatan begitu rentan dengan kezaliman, karena dia punya kekuasaan. Dia bisa memutar segala sesuatu, memutarbalikkan fakta, merubah data. Ya, mengerikan. Kalau mereka ingat kubur, ingat mati, ingat negeri akhirat. Banyak orang dalam gelimang dunia tak ingat akhirat, tak ingat kapan dia mati. Teringat pun sekali, dan dia merasa masih panjang lagi masaku ini, masih dapat ku nikmati hartaku. Ya, Allahu musta'an. Jadi inilah ulama-ulama terdahulu, mereka tak segan memberikan kepada para penguasa nasihat. Ya, ini adalah nasihat dalam bentuk yang keras. Itu apa ku doakan? Kau dulu jadi penjahat di negeri Basrah, sebagian harta-harta rakyat kau tilap. Ya, agar dia bertobat, beristighfar kepada Allah SWT, mengembalikan hak rakyat. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah ha qala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Husain ibn Ali an Zaidah qala Abu Bakr wa Waqi' an Israil kulluhum an Simak ibn Harb bi hadzal isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Naam. Ini adalah jalur yang kedua yang menguatkan jalur sebelumnya. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq ibn Hammam, qala haddatsana Ma'mar bin Rashid an Hammam ibn Munabbih, akhi Wahb ibn Munabbih, qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Ya, ini jalur yang ketiga. Jadi ada tiga jalur dari sahabat Nabi, dari Ibnu Umar, ada daripada Simak bin Harbin, yang ketiga dari Abu Hurairah. Adapun lafaz Abu Hurairah dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda لا تقبل صلاة أحدكم, tidaklah diterima salat salah seorang kalian, idza ahdatha, bila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu terlebih dahulu. Kalau tak berwudu tak diterima salatnya. Ini semua jalur-jalur menguatkan apa yang dibuat oleh lima muslim berupa bab wajibnya bersuci bagi orang yang mau salat. Naam. Qala babu sifatil wudu'i wa kamalihi. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرج ابن سرح وحرملة ابن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. نعم. berkata Imam Muslim rahimahullah, bab sifat al-wudu wa kamalihi, bab tentang bagaimana sifat wudu dan bagaimana yang sempurna. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari Humran, maulanya Utsman. Humran adalah budak milik Utsman bin Affan. Bosnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah memerintahkannya untuk mengambilkan air buat berwudu. Da'a biwudu'in fatawadda. Dia memerintahkan budaknya mengambilkan air untuk berwudu, dia pun berwudu. Kata budaknya Humran, ya. Faghassala kaffayhi 3 times, maka dia mencuci pergelangan tangannya, kedua telapak tangannya hingga pergelangan 3 times. Dia cuci 3 times telapak tangannya. Dia ambil air, cuci sekali, ambil air, cuci 2 times, ambil, cuci 3 times. Ya, kalau kita berwudu pakai keran, maka kita hitung dalam diri kita 1 times, 2 times, 3 times. Thumma madmada wastanthar. Kemudian dia berkumur-kumur. Madmad memasukkan air ke dalam mulut. Madmad. Istansyaqa. Madmada wastanthar. Kemudian istanthar adalah mengeluarkan air dari hidung. Jadi dia ambil air, kemudian dia bawa air tersebut ke mulutnya, dimasukkan sambil dihirup. Jadi beriringan memasukkan air ke mulut dan hidung. Setelah itu dia keluarkan dari mulutnya dan dari hidungnya. Jadi bersamaan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajhahu 3 times. Di sini ya tak disebutkan 3 times. Ya. Yang ada dia memasukkan air untuk berkumur-kumur ke mulut dan ke hidungnya kemudian mengeluarkan kembali. Tsumma ghassala wajhahu 3 times. Kemudian dia mencuci wajahnya 3 times. Wajah adalah apa yang terdapat di bawah rambut, bagian atas semuanya sampai ke dagu, inilah wajah. Ya, dari arah samping kiri, samping kanan sampai ya mencapai anak telinga, itu wajah, sampai sini wajah. Inilah wajah semuanya sampai ke dagu. Kemudian dia mencuci wajahnya 3 times. Kemudian dia mencuci tangan yang kanan sampai ke siku 3 times pula. Ambil air, dia tuangkan air ke kanan, tangan kanannya sampai ke siku. Siku, ini siku, sampai kemari. Ya. Sampai ke siku maknanya adalah sampai melebihi siku. Sampai kemari. Ini siku, bukan hanya sampai di sini, tapi lebihkan. Nah, ini dia. 3 times. Tsumma ghassala yadahu al-yusra misla dhalik. Kemudian dia cuci tangan kirinya seperti itu pula. Tsumma masaha ra'sah. Kemudian dia mengusap kepalanya, bukan mencuci, dia mengusap. Dia ambil air, dia buangkan, kemudian dia usapkan atas kepalanya. Langsung ke telinga. Tarik dari atas ubun-ubun sampai ke belakang. Ya, kepala yang tumbuh di belakang, rambut yang tumbuh di belakang. Mu'akhkharatur ra'si. Apa bahasa Indonesia ini? Ini apa bahasa Indonesia? Kalau ini benar-benar ini tungku, afwan, sampai kurang kita kosakata bahasa Indonesia. dari ubun-ubun sampai ke tengkuk sekali ditarik kembali, kemudian dia langsung ke telinganya. Dan di sini tidak disebutkan kata-kata telinga. Thumma ghassala rijlahu al-yumna, kemudian dia mencuci kakinya yang kanan ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Thalatha marrat, tiga kali sampai ke mata kaki. Lebihkan sedikit. Thumma ghassala al-yusra misal dzalik, kemudian dia mencuci kaki kirinya seperti itu pula sampai ke mata kaki. Thumma qala, kemudian dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadha. Aku sungguh melihat Rasulullah berwuduk seperti wudukku ini. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, man tawadda, barang siapa yang berwuduk nahwa wudu'i hadha, seperti wudukku ini. Thumma qama faraka'a raka'atain, kemudian dia bangun berdiri mengerjakan dua rakaat salat. Apapun salatnya, salat wuduk. Ya, tiap kali wuduk dia salat misalnya. La yahduth fihi ma nafsahu, dalam salat dia khusyuk. Dia tidak sibuk berbicara dengan dirinya, dia fokuskan untuk salat, tidak memikirkan perkara dunia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Maksudnya dosa-dosa kecil. Dosa besar harus dengan tobat. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wa kana ulama'una yaqulun, adalah ulama-ulama kita berkata, hadzal wudhu'u asbaghu ma yatawaddha bi ahadin salat, inilah wudhu' yang paling utama, paling sempurna bagi seorang bila mana dia mau salat. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ini di kesempatan akan datang. Sudah mendekati jam 6. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma musta'an.